JK, really? Okay, sneeze it. Senang di tangan kanan, dulu denyut tadi, kenangan kan tersimpan dalam peti mati. Senang di tangan kanan, dulu denyut tadi, kenangan kan tersimpan dalam peti mati. Dirimu yang dulu ku sayangi, sekarang tersimpan rasa benci. Biarkan semuanya jadi memori. Aku mati, dirimu takkan peduli. Rasa cinta telah hilang, padahal dulu kita sering goyang. Makan bakso, lanjut ke Oyo. Dirimu membuat otongku loyo. Senang di tangan